Tapi wafiyah tishruna kisman. Dia ada 20 jenis. 20 bagian salat sunnah. Yang pertama, sunnah al-rawatib. Salat sunnah rawatib. Ya, kita katakan rawatib, karena salat sunnah ini terus-menerus dilakukan. Jadi seperti kebiasaannya. Ratibnya. Iya. Kebiasaannya. Nah, ini suara dari keindahan syariat kita. Diterangkan sholat-sholat sunnah, ada yang rawatib, yang kebiasaan dilakukan, seperti sholat malam, biasa melakukan sholat duha misalnya, dan seterusnya. Sholat sunnah ini, ya, terus dia biasakan dirinya, kalau dia melakukan perjalanan, walaupun sholat sunnahnya dia tidak lakukan, pahalanya tetap ditulis untuknya. Sebagaimana dalam hadits Abu Musa al-Ash'ari, riwayat al-Bukhari, jika marah orang abdu atau sahab, kutibalahu mitru makan yang amaluhu mukiman sahihan. Apabila seorang hamba itu sakit atau dia melakukan perjalanan, maka akan dituliskan untuknya pahala seperti apa yang biasa dia lakukan dalam keadaan dia mukim dan dalam keadaan dia sehat. Ya. Dan itu orang yang berakal. Di waktu dia sehat, di waktu dia mukim, ya, sholat rawatibnya tidak dia tinggalkan. Sholat sunnahnya dia jaga. Ya, di kondisi dia safar atau di kondisi dia melakukan perjalanan, dia sedang sakit, dia tidak bisa melakukan sholat-sholat sunnah itu, tetap mengalir untuknya pahala dari kebiasaannya yang biasa dia kerjakan. Ya, sholat sunnah yang pertama adalah sholat rawatib. Sholat rawatib itu diterangkan di dalam hadits Ibn Umar dan selainnya. Kesimpulannya, bahwa sholat rawatib itu ada rawatib duhur, ada qabliyah dan ada ba'diyah, dan ada rawatib maghrib, dan ada rawatib apa? Isya. Untuk duhur, boleh 2 rakaat sebelum duhur, boleh 2 rakaat setelah duhur. Ini riwayat, satu riwayat. Ada riwayat yang lain, boleh 2 rakaat sebelum duhur, boleh 4 rakaat setelah duhur. Ini riwayat yang kedua untuk duhur. Riwayat yang ketiga untuk duhur, boleh 4 rakaat sebelum duhur, dan boleh 4 rakaat setelah duhur. Jelas ya? Sudah 3. Sisi untuk apa? Rawatib duhur. Ya, untuk maghrib, 2 rakaat setelah apa? Setelah maghrib. Untuk isya, 2 rakaat setelah isya. 2 rakaat setelah isya. Nah, ini rawatib di dalam hadis Ibnu Umar. Dan ada hadis Ibnu Umar yang lain, riwayat Abu Dawud dan selainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu ra'an shalla arba'an qabla al-'ashr." Allah rahmati taala hamba. Dia salat asar atau sholat 4 rakaat sebelum asar. Dia sholat 4 rakaat sebelum apa? Sebelum asar. Ini hadits Ibn Umar juga. Nah, hadits yang insyaAllah ta'ala hadits yang kuat. Iya. Baik. Dan juga di antara hal yang dihitung rawatib adalah 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Ini tunjukkan oleh banyak hadits. Di antara hadits Aisyah, riwayat Muslim, rakaat al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Baik. Ini semuanya yang berkaitan dengan rawatib. Ya. Yang kedua kata beliau wal witru. Ada salat witir. Ya. Dan penggunaan kata witir itu kadang dimaksudkan dengannya salat lain yang ditutup dengan witir. Karena dimaksudkan witirnya saja tanpa ada tahajudnya. Iya. Ini dua penggunaan dan dua-duanya disyariatkan. Ya, cuma di dalam masalah sholat sunnah yang dituntut itu, ya bukan seorang semangat melakukan, tapi yang dituntut adalah dia continue melakukannya, walaupun sedikit. Nah, itu dalam hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah ma dawama 'alaihi sahibuhu wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah hal yang pelakunya continue melakukannya walaupun sedikit amalan itu. Ya. Ya, kalau dia mampu witir 3 rakaat, 3 rakaat saja. Mungkin dia ibadah. Dalam hari ini, Masya Allah, semangat. Ya. 11 rakaat. Baca 1 juz. Besok, ya, lumayan, masih bisa. Masih lepaya sedikit. Ya. Besoknya lagi, wah, kayaknya terlalu panjang. Turun dulu 1/2 juz. Ya. Besoknya, wah, terlalu banyak kalau 11. Ya, ringkas saja, jadi 5 rakaat. Nah, besoknya, 3 rakaat. Besoknya, wah, libur dulu. Yang dimaksud adalah continue. Ya, bukan semangat, kemudian apa? Dia tinggalkan. Nah, karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau beliau sholatnya biasanya 11 rakaat. Kalau beliau luput tidak melakukannya di malam hari, ketiduran, maka beliau ganti di siang hari ya 12 rakaat. Karena sholat ganti itu di mana? Di malam hari, ada di siang hari harus genap. Nah itu beliau jadikan 12 rakaat di qoroh di siang hari. Ini untuk menjaga kontinunya di mana. Dan jiwa itu harus dididik seperti itu. Iya. Kalau dia sudah terdidik dengan, terbiasa dengan amalan yang dia continue melakukannya, maka dia akan gemar untuk mengerjakannya, terbiasa dengannya, senang untuk apa? Menyelami ibadah tersebut. Baik. Ini witir ya. Dan penjelasan tentang witir sholat malam itu diterangkan dalam Al-Quran. Ya. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Dari malam hari tahajjudlah kamu nafilah. Ya. Sungguhnya Allah akan membangkitkanmu di maqam yang baik. Tahajjud itu salat yang didahului, salat malam didahului dengan tidur. Ya. Kalau dia tidur sedikit sebelumnya itu baru tahajjud namanya. Kalau dia tidak tidur itu disebut salat malam. Disebut salat apa? Salat malam. Kalau tahajudnya dia tutup dengan witir, maka dia tahajud bersama dengan apa? Witir. Ya. Dan kadang seluruhannya disebut witir, sebagaimana yang telah kita terangkan. Dan juga Allah berfirman, ya ayuhal muzammil, kum in layla illa qalilan nisbahu amin kusminhu qalila au zida alihi warabdil al-Qur'ana sardila. Wahai orang yang berselimut, ya, berdirilah di malam hari. Lakukan sholat malam. Kecuali sedikit. Maksudnya malam dihidupkan kecuali sedikit dari malam. Banyakan malam dihidupkan. Ya. Berapa kebanyakan malam? Nisfahu, seperduanya. Awim kusmin huqalila. Atau kurang sedikit darinya. Kurang sedikit, 1/3. Awim tidak alihnya, atau tambah. Boleh jadi 2/3. Waratil al-Qur'an tartila. Dan ini asal perintah dalam Al-Qur'an, asalnya di bermakna kewajiban. Namun di akhir dari surah menghapuskan makna wajibnya salat malam menjadi salat sunnah. Dan kewajiban itu menjadi tetap hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi bagi beliau terhadap beliau wajib untuk salat witir. Adapun umatnya salat witir itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Iya. Baik. Kemudian salat sunnah yang ketiga adalah salat duha. Kata beliau, salat duha dan salat duha. Iya. Dan salat duha ini adalah salat yang disunnahkan. Salat yang disunnahkan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu tidak banyak melakukan salat duha. Ya. Namun dari anjuran beliau, beliau menganjurkan pelaksanaannya. Maka kalau ada yang kontinu melakukan salat duha, itu adalah hal yang bagus. Ya, tidak dilarang. Dia adalah hal yang baik, keutamanya banyak diterangkan dalam hadis-hadis. Dan salat duha boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat, dan boleh 8 rakaat. Ini riwayat-riwayat yang paling sahih dijelaskan tentang salat duha. Bisa 2, 4, 6, dan 8. Mungkin di sini muncul pertanyaan. Tadi disinggung ada salat 4 rakaat sebelum duhur, setelah duhur 4 rakaat sebelum asar, salat duha 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Bolehkah dilakukan sekaligus satu kali salam? Iya. Salatnya 4 rakaat satu kali salam. Satu kali tasyahud. Ya, jawabannya kalau boleh, boleh saja. Jelasnya, karena Nabi menyebutkan 4. Rasanya boleh, tapi kalau ingin lebih afdalnya, afdalnya dia salat 2-2. Karena kebanyakan pelaksanaan salat yang dihidupin dari Nabi dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat. Ini kalau salatnya di mana di siang hari. Adapun kalau salatnya di malam hari, ya. Kalau salatnya di malam hari, maka salat malam itu harus 2-2. Kecuali kalau witir. Witir boleh dia langsung 9, langsung 11. Tidak ada masalah kalau dia witir. Tapi kalau salat malam, Rasulullah bersabda salatul lail matna matna. Salat malam 2-2. Iya. Kalau dia salat di siang hari, kita hanya sebutkan afdalnya dia 2-2. Kalau dia ingin lakukan 4, sekaligus juga boleh. Iya. Kemudian yang ketiga atau yang keempat dari salat sunnah, wa tarawih, dan salat tarawih. Ya, salat tarawih dia masuk juga dalam salat sunnah. Dan salat sunnah ini hanya disunnahkan di mana? Di bulan Ramadan. Sebab tarawih itu adalah salat malam dikerjakan secara berjamaah. Ya, dikerjakan secara berjamaah. Dan sejumlah ahli fikih menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tarawih dikerjakan secara berjamaah di awal malam. Di awal malam. Iya. Namun, wallahu a'lam bahwa yang benar bahwa salat tarawih itu juga boleh dilakukan di akhir malam. Karena para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum pernah melakukannya di sepertiga malam terakhir dan di sepertiga malam terakhir. Ya. Ada kuliah bahwa salat tarawih ini adalah salat yang disyariatkan. Ya. Karena tarawih jama dari tarwih, jama dari tarwih. Tarwih itu istirahat. Karena seorang salat 2 rakaat, 2 rakaat, istirahat, kemudian 2 rakaat, 2 rakaat, istirahat, kemudian 3 rakaat witir. Jelas ya? Karena itu disebut tarawih karena ada istirahatnya, walaupun sejenak. Iya. Ini penamaan salat tarawih istilah ya, penamaan di kalangan para ulama. Sebagaimana tahiyatul masjid disebut, disebut dengan nama tahiyat masjid. Ini dari kebiasaan ahli fikih untuk membedakan antara jenis ibadah. Ibadah ini disebut dengan ini, disebut dengan ini dan ini. Jelas ya? Jadi kalau ada yang bertanya, salat tarawih apa dalilnya dari Al-Quran? Nama tarawih. Itu memang tidak ada di dalam Al-Quran. Tidak pula di dalam hadis. Ya, dan ini termasuk kejahilan sebagian orang. Dan ini banyak disebarkan di Makassar sini. Bahwa salat tarawih itu tidak. Tidak ada salat tarawih. Di masa Nabi. Yang ada adalah salat lain. Ini dari kejahilan mereka. Mereka baca Sahih Bukhari. Sahih Bukhari satu kitab. Dia beri judul kitab Salat Tarawih. Gitu. Muhammad bin Nasr al-Marwazi. Salat malam. Dia kasih judul tentang Salat Tarawih. Dan banyak lagi dari para ulama. Menunjukkan bahwa ini bukan tidak. Ini perkara yang dikenal di kalangan salat. Hal yang dimaklumi. Jelas ya? Kemudian kita mau salat al-kusur.

dua rakaat. Ya, maka di sini tampak kesalahan sebagian orang yang memahami sholat istikharah itu kalau dia bingung. Ya. Dia bingung antara dia meninggal atau tidak. Misalnya, atau dia bingung antara dua calon yang ada di hadapannya. Ya. Misalnya, nah, ini bukan istikharah namanya. Istikharah itu kalau dia sudah niat. Kalau dia sudah ingin melakukan perjalanan, maka dia sholat juga, sholat istikharah, dan dia berdoa dengan doa itu. Kalau memang safarnya yang benar, ya, baik untuknya, maka Allah akan memudahkannya. Kalau tidak baik, maka akan dipalingkan darinya. Itu istikharah. Dan yang dimaksud dengan apa? Istikharah. Ini adalah sholat yang agung. Ya. Dan Nabi mengajarkan para sahabat pada seluruh perkaranya, perkara apa saja. Sampai disebutkan dari Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau tidaklah menulis satu hadis di dalam Sahih Al-Bukhari kecuali beliau salat dulu istikharah sebelumnya. Ya, dua rakaat kemudian menulis. Jelas ya? Ini dari fikih mereka dalam mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi salat istikharah sifatnya dilakukan salat sunnah dua rakaat. Kapan saja silahkan, yang penting jangan di waktu-waktu terlarang. Ya. Nah, kalau disebutkan dua rakaat, ya boleh saja dia gabungkan niatnya dengan yang lainnya. Dia sholat misalnya, dia ingin sholat istikharah. Dia pas lagi sholat malam. Ya, dia sholat dua rakaat, dua rakaatnya ini dia niatkan juga istikharah. Tidak ada masalah. Setelah dua rakaat, dia berdoa. Allahumma inni. Ya, diajarkan dulu oleh Rasulullah ya. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika. Ya. Fa innaka ta'lam wa la a'lam wa taqdiru wa la aqdir wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kana hadha al-amr. Kemudian disebutkan ayatnya. Ya Allah, kalau perkara ini disebutkan hajat siapa? Yang diinginkan. Khairan li di diri wa ma'ashi wa akibati amri, dalam sebuah riwayat ajili wa ajili faqdir huli wa yassir huli thumma barik li fihi wa in kana sharran li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, dalam sebuah riwayat ajili wa ajili fasrifku anni wa srifni anni thumma uqdir li al-khayra haythu kana. Semua orang ini. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam istikharah. Ibadah oleh seorang hamba. Kondisi apapun. Jelas ya? Demikian, kejian salat istikharah. Dan doa istikharah ini kapan dibacanya? Dibaca setelah salat dua rakaat. Bukan di dalam salatnya. Tapi setelah apa? Salat dua rakaat. Karena Nabi berkata, "Farka rakaat ini menjadi di fariyadah." Thumma kun. Salatlah dua rakaat. Tidak wajib, kemudian bacalah. Menunjukkan bahwa sholat itu dua rakaat, lengkap, setelah sholat baru baca. Iya, baru dibaca. Baik. Ini sholat istikharah ya. Kemudian yang ke-14, kata beliau, wassalatu bainal adzanain. Sholat antara dua adzan. Ini dua sholat sunnah, dilakukan antara adzan dan qamat. Dua adzan maksudnya antara adzan dan apa? Dan qamat. Iya. Jadi sunnahkan antara adzan dan qomat ada dua rakaat sunnah. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Muwaffaq dari Bukhari dan Muslim. Baina al-adzanain rak'atan, baina al-adzanain rak'atan, baina al-adzanain rak'atan, dan di kali yang ketiga Nabi berkata liman syara. Antara dua rakaat, antara dua adzan ada dua rakaat, antara dua adzan, antara adzan dan qomat ada dua rakaat, antara adzan dan qomat ada dua rakaat, antara adzan dan qomat ada dua rakaat, bagi siapa yang mau. Ya. Menyukai disunnahkannya dua rakaat antara adzan dan qomat. Jelas ya? Ini sekaligus pelajaran untuk kebanyakan tempat di Indonesia ini, di mana habis adzan maghrib langsung qomat. Jadi berikan kesempatan untuk makmum melakukan dua rakaat antara adzan dan qomat. Ini menyelisih hadis yang kita sebutkan tadi

Salat subuh itu 8 rakaat. Ini ada dua pendapat di kalangan ulama. Bagian ulama yang mengatakan itu adalah salat karena fathu Mekah. Mekah dibuka, ditaklukkan. Karena itu penulis menyebutnya, dia adalah salat sunnah khusus. Kalau kaum muslim menaklukkan negeri kafir, maka disunnahkan untuk salat apa? Sunnah 8 rakaat. Iya. Namun menurut Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan selainnya, bahwa salat itu bukan salat sunnah khusus untuk ditaklukkannya Mekah. Bahkan itu adalah salat duha. Nabi melakukannya sebagai salat duha. Ini pendapat cenderung lebih dikuatkan oleh Imam Nawawi dan selainnya. Ya, adapun Ibnu Qayyim dan selain beliau berpendapat bahwa ini salat khusus untuk fathu Mekah. Yang jelas memang ada dua kemungkinan di dalam hal ini. Ya Allahu taala. Jadi kalau ada yang mengatakan dia salat al-fatah, sekira diberi keluasan saja. Kemudian di 18, kata beliau, salatul al-manzil. Dan salat di rumah, salat rumah. Ini salat rumah. Dan muhaqqiq di sini menyebutkan fiha hadithul hasan. Padanya ada hadith hasan. Dikeluarkan oleh Al-Bazzaz. Dan selainnya dari Abu Hurairah. Bila dakhalta manzilak, fasalli raka'atain tamna'anika madakhalat suh. Fa'idha kharajta manzilak, fasalli raka'atain tamna'anika makhrajat suh. Apabila kau masuk ke rumahmu, maka salatlah dua rakaat. Maka dua rakaat ini akan menahan engkau dari hal masuk yang jelek. Ya. Nah, apabila kau keluar, maka keluar salatlah dua rakaat. Maka dua rakaat ini akan menahan engkau dari hal yang keluar yang jelek. Nah, saya belum tahu hadis ini ya, karena ini hadis saya belum periksa derajatnya. Saya tadi lupa memeriksanya. Ya, insyaallah nanti di pelajaran berikutnya insyaallah saya apa namanya terangkan hadis ini kuat atau tidak. Baik. Kemudian salat yang ke-19 kata beliau rahimahullah wa nafdu al-mutlaq. Ya. Dan salat sunnah yang mutlaq. Salat sunnah yang mutlaq. Salat sunnah yang sifatnya mutlak. Jadi salat yang disebutkan tadi muqayyad, terikat, yang terikat waktu, terikat tempat, ya, sifat. Adapun ini dia mutlak, dia salat di mana saja. Jadi ini salat sunnah boleh saja dilakukan. Ya. Faraya'i sujud. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan salat. Boleh saja dilakukan di mana pun, yang penting bukan di waktu-waktu yang terlarang. Dan akan diterangkan oleh penulis nanti 5 waktu terlarang. Jadi salat sunnah mutlak ini diperbolehkan yang penting bukan di waktu salat waktu terlarang. Ya. Kemudian yang ke 20. Kata beliau wala fi salatin ghairu rawatib. Dan salat sunnah sebuah salat yang bukan salat rawatib. Ya. Saya sebutkan tadi ada 4 rakaat sebelum asar. Ya, dalam hadis Ibnu Umar. Ini oleh sebagian ulama dianggap dia bukan rawatib, tapi dianggap dia adalah salat sunnah yang ikut kepada suatu salat, namun dia bukan masuk di rawatib. Tidak masuk di rawatib. Karena istilah mereka rawatib itu rangkaian yang disebut tadi. Dalam sehari dia salat 8 rakaat atau 12 rakaat bersama di belakang sholat atau sebelum sholat. Ya. Dan mereka tidak memasukkan di dalamnya sholat apa? Sebelum asar. Dan mereka anggap sholat asar tidak rawatibnya. Namun hadis Ibnu Umar adalah nafs yang menunjukkan ada sholat sunat 4 rakaat sebelum asar. Mau disebut rawatib boleh. Tidak disebut rawatib juga tidak apa-apa. Seperti di sini penulis tidak menyebutnya rawatib. Yang penting ada 4 rakaat sebelum apa? Sebelum asar. Jelas ya? Ini hanya istilah di nama, tidak berpengaruh insyaAllah. Nah, selesai sudah ya, pembahasan tentang apa? Salat-salat sunnah. Dan ini kaidah yang ke 15 tentang pembagian salat.